بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. فحروف الاستثناء ثمانية، dan huruf-huruf istisna ada 8. Wahya illa wa ghairun wa siwa wa suwan wa sawa'un wa khala wa ada wa hasha wa akulu, dan aku katakan. Al-istisna'u ma'nahu, maknanya fil-lawati, cara bahasa, mutlaqul ikhraj, pengitlakan terhadap al-ikhraj, dikeluarkannya atau mengeluarkan. Bahwa fi-istilahin nuhatih, dan dia di dalam istilah nuhat, ibaratun anil ikhraji bi'illah. Dia adalah ibarat dari mengeluarkan terhadap illah. Jadi pengeluaran dengan mengeluarkan sesuatu dengan ibarat illah. Au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudara-saudarinya. Lishai'in, terhadap sesuatu. Laula dzalikal ikhraj lakana dakhilan fima qabla al ada. Kalaula, bukan karena demikian itu, atau kalaula ikhraj, pengeluaran tersebut, kalau bukan pengeluaran tersebut atau yang dikeluarkan tersebut, lakana dakhilan, maka tentu dia akan masuk fima qabla al ada, terhadap apa-apa yang sebelum ada sebelum bilangan-bilangan tadi yang disebutkan saudara-saudara illa wa ghairu wa siwa dan selainnya. Wa mithaluhu qauluka, dan contohnya adalah perkataanmu. Najahat talamidhu illa amiran faqad ukhrijat biqaulika, maka sungguh telah dikeluarkan dengan perkataanmu illa amiran ahadut talamid, salah satu dari talamid. Jadi najahat talamid, semuanya telah sukses. Illa amiran kecuali amir. Wahua amirun. Illa amiran ahadut talamid. Wahua amir, salah satu dari murid-murid adalah amir. Walaula dhalikal ikhraj lakana amir dakhilan, dan kalaulah bukan karena mengeluarkan demikian itu, maka tentu amir masuk di dalamnya. Fi jumlati talamidhi an-najihin, masuk dari jumlah murid-murid yang sukses. Wa'alam anna adawatul istisna'i kathiratun, dan ketahuilah bahasanya adawatul istisna'i itu banyak. Waqad dzakara minhal mu'allif, dan sungguh telah disebutkan oleh mu'allif minha, diantaranya saman, diantaranya samanu adawatin, 8 bilangan. Walladhi dhakarahu minha, dan yang telah beliau sebutkan diantaranya ala thalathati anwa'in, atas 3 macam. An-naw'ul awwal ma yakunu harfan daiman wa huwa illa, bagian pertama apa-apa yang keberadaannya dia adalah huruf selama-lamanya, yang dia adalah illa saja. Wa naw'u tsani, dan bagian kedua, ma yakunu isman daiman, apa yang keberadaannya dia adalah isim selama-lamanya. Wa huwa arba'atun, yang dia adalah ada 4. Wa hiya siwa, yang dia adalah siwa bil qasri wa kasri sin, yani dengan qasr maksudnya di akhirnya harus illah, kemudian wakasr sin, dan dengan dikasarannya sin. Wasuan bil qasr, juga dengan qasr. Wa dhamma sin, dengan di dhamma sin. Wasawa'un bil mad, dengan mad. Wa fath sin, dan di fath sin. Wa ghair, dan ghair. Ghairun. Wa na'u thalith, dan bagian kedua, ma yakunu harfan taratan, dan bagian yang kedua, terkadang dia adalah huruf. Wa yakunu fi'lan ta'aratan ukhra, dan terkadang pada keadaan yang lain dia adalah fi'il. Wa hiya thalathatu adawat, yang dia ada 3. Wa hiya khala wa ada wa hasha, jadi terkadang dia dikatakan huruf dan terkadang dia dikatakan fi'il. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian dia berkata, hukmul mustasna bi illah, hukum mustasna dengan illah. Qala fal mustasna bi illah, dan yang mustasna dengan illah, yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Dia dinasabkan jika keberadaan kalam itu sempurna. Mujaban, yang mujab. Nanti akan sebutkan semua. Nahu qamal qawmu illa zaidan. Illa zaidan. Fakharaja nasu illa amran. Ini dinasab semua. Karena sebelumnya tam. Qamal qawmu. Fakharaja nasu. Sudah sempurna fi'il wa fa'il. Wa inkana al-kalamu manfiyan. Jika kalam keberadaannya kalam itu manfiyan taman. Maksudnya manfian taman di sini didahului dengan nafi. Jaza fihil badal. Maka boleh padanya untuk dikatakan sebagai badal. Wan nasbu alal istisna dan dinasab atas istisna. Nahu maqamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Jadi dia manfian di sini. Kalimatnya sudah sempurna. Sudah tamam kalamnya. Maqamal qawmu, qamal qawmu. Tapi sebelumnya ada nafi. Maka dia boleh dibaca dua, illa zaidun atau illa zaidan. Wa in kana al-kalamu naqisan, dan jika kalamnya naqis, ini tidak sempurna, kana ala hasabil awamin, maka sesuai dengan amilnya. Nahu ma qama illa zaidun. Jadi zaidun di sini di'arab sebagai fa'il. Wa ma darabtu illa zaidan. Zaidan di sini maf'ulun bih, karena dia sesuai dengan amilnya, ala hasabi awamil. Disesuaikan dengan amil-amilnya. Wa ma marartu illa bi zaidin. Wa aqulu i'lam anna lil ismi al-waqi' ba'da illa. Ketahuilah bahwasanya terhadap isim yang terletak setelah illa salah satu ahwalin. Ini ada tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, wujubun nasbi, wajibnya dinasab, alal istisna, yang dia menunjukkan istisna. Al-halatu tsaniyah, dan keadaan yang kedua, jawazu tiba'ihi lima qabla illa, bolehnya diikutkannya kepada apa yang sebelum illa, ala annahu badal, atas bahasanya dia adalah badalun minhu, badal darinya, ma'a jawazi nasbihi, bersama dengan bolehnya menasabnya, alal istithna, atas istithna. Al-halatu tsalitsah, keadaan ketiga, wujubu ijra'ihi ala hasabi ma yaqtadihi al-'amil. Amilul madhkuru qabla illa, wajibnya untuk menjalankannya atas penyesuaian terhadap apa-apa yang dituntutnya suatu amil yang disebutkan sebelum illa. Sebelum illa. Jadi keadaan tiga ini jelas insyaallah contoh-contohnya tadi sudah disebutkan di matan. Bayanu dzalika anna al-kalam alladhi qabla illa, dan penjelasan demikian itu bahasanya kalam yang dia sebelum illa, imma ayakuna taman mujaban. Baik keberadaannya dia adalah tam, sempurna, yang mujab, yang mujab, yaitu dia sudah sempurna kalamnya. Seperti fi'il fa'il, ada fi'il fa'ilnya. Wa imma ayakuna taman manfiyan, atau yang sempurna dengan manfiyan, yani mujaban tanpa manfiyan. Beda kalau ya taman manfiyan, dia sudah sempurna juga kalamnya, cuma ada huruf nafinya di awal. Wa imma ayakuna naqisan, dan terkadang keberadaannya dia naqis. Wa la yakunu hina idzin illa manfiyan, maka tidaklah keberadaan demikian itu melainkan dia manfi. Jadi kalau dia naqis maka harus ada nafinya di awalnya. Seperti contoh tadi, ma darabtu illa zaidan, ma marartu illa bi zaidin. Kemudian beliau menyatakan wa ma'na kaunil kalami as-sabiq taman, dan makna dia jelaskan sekarang secara satu persatu, dan makna keberadaan kalam yang telah lewat taman, yang tam di sini, ay yadhkura fihi al-mustasna, hendaknya menyebutkan padanya mustasna minhu, darinya mustasna minhunya. Wa ma'na kaunihi, dan makna keberadaannya naqisan, naqis, Allah yadhkuru, hendaknya tidak disebutkan fihi al-mustasna minhu, tidak disebutkan padanya mustasna minhunya. Wa ma'na kaunihi mujaban, dan makna keberadaannya mujaban, ala yasbiqahu nafi, dengan telah kita sebutkan tadi, hendaknya dia tidak mendahulunya nafi, ini mujaban. Au shibuhuhu, atau menyerupainya. Wa shibuhu nafi an-nahi, dan shibuh nafi itu apa? Nahi. Nahi. Wal istifham, dan istifham. Wa ma'na kaunihi manfiyan ay yasbiqahu ahadu hadhihi al-asyaa, Jadi manfian yaitu mendahuluinya salah satu dari asya ini. Imma nahi, imma nafi. Fa in kana al-kalamu sabiqu taman. Dan jika keberadaan kalam itu, kalam yang mendahuluinya itu adalah sempurna, mujaban, ini tanpa nafi, wajabah nasbul ism, isma, maka wajib dia menasabkan isim. Nasbal ismi, maka wajib dia untuk menasabkan isim al-waqi'i yang terletak ba'da illa setelah illa. Alal istisna'i, atas istisna'. Nahmu qawlika qamal qawmu illa zaidan. Qamal qawmu illa zaidan. Di sini wajib dinasabkan zaidnya. Qamal qawmu illa zaidan. Karena dia tidak apa? Tam. Ya. Jadi qamal qawmu illa zaidan. Dia apa? Sudah tam sebelumnya. Sudah tam, sudah sempurna. Mujaban. Tidak ada nafinya. Jadi zaidan mustasna. وقولك خرج الناس إلا عمرا فزيدا وعمرا مستثنيان keduanya dimustasnakan min kalami tamin terhadap kalam yang sempurna li dzikril mustasna minhu terhadap penyebutan mustasna darinya bukan saminhunya wa huwa al qaum yang dia adalah kaum fil awwali dan pada yang pertama wan nasi fis tsani. Ini yang kedua dari contoh tadi. Wal kalamu ma'a dzalika mujabun. Dan kalam bersama demikian itu adalah mujab. Li'adami taqaddumi nafyin. Karena tidak adanya pendahuluan atau tidak didahuluinya nafi. Au syibhihi atau yang menyerupainya. Fawajabah maka wajib dia nasabahuna untuk menasabkan keduanya. Atau fawajabah nasibuhuma maka wajib menasabkan keduanya. Wahadihi hiyal halatu al-ula. Ini keadaan yang pertama. Kemudian, wa in kana al-kalamu sabiqu taman manfiyan. Dan jika keberadaannya yang mendahulunya itu taman manfiyan, sempurna dan ada nafinya. Jaza fihi itba'u maka boleh padanya al itba'u untuk mengikuti alal badaliyah atas badaliyah badal awin nasbi atau nasab awin nasbu atau nasab alal istisna atas istisna nahu qawlika contohnya perkataanmu ma qamal qawmu illa zaidun berarti apa? Badal. Fazaidun mustasna min kalamin tamin dari perkataan yang dari kalam yang sempurna. Li dzikril mustasna minhu karena disebutkannya mustasna minhunya. Wa huwa al-qaum yang dia adalah qaum. Wal kalamu ma'a dzalika manfiun dan kalam bersama demikian itu adalah manfi li taqaddumi ma'an nafi karena didahulunya ma'an nafi. Faya juzu fihi al-itba' maka boleh untuk itba' diikutkan. Katakulu illa zaidun birrafa' boleh. Kamu katakan illa zaidun yaitu dengan rafa' pada dalnya. Li'anna al-mustathna minhu karena mustathna minhunya adalah marfu'. Wa badalul marfu'i dan badal marfu' marfu'un adalah marfu'. Faya juzu fihi ala qillatin nasbi. Alal istisna dan boleh padanya untuk apa? Sedikitnya nasab atas istisna. Fatakulu illa zaidan boleh. Tapi ini disebutkan ala qillah. Kemudian wahadihi hiyal halatu tsaniyah dan ini keadaan yang kedua. Wa in kana al-kalamu as-sabiqu naqisan dan jika keberadaan kalam itu adalah naqis. Wala yakunu illa manfiyan dan tidaklah keberadaannya dia melainkan nafi kana almustasna ala hasabi ma qabla illa maka keberadaan mustasna di atas penyesuaian terhadap apa-apa yang sebelum illa min al-awamil dari amil-amil fa in kana al-amilu yaqtadi ar-raf'ah dan jika keberadaannya amil itu dia menuntut rafa' ala al-fa'iliyah al-fa'iliyah rafa'atahu maka kamu merafa'nya alaiha atasnya nahu ma hadara illa aliyun aliyun diarah sebagai fa'il Wa in kana al-'amilu yaqtadi an-nasba, dan jika keberadaannya amil itu menuntut pada nasab, alal maf'uliyat maf'ul nasab tahu alaiha makamu nasab atasnya, nahu ma ra'aitu illa 'aliyan, 'aliyan maf'ulun bih, qadiyah di nasab. Wa in kana al-'amilu yaqtadi jar, dan jika keberadaan amilnya itu menuntut jar di harfin terhadap satu huruf, min hurufil jar, dari huruf jar, jar tahu bihi, maka menjarnya dengannya, nahu ma marartu illa bizaidin. Wa hadhihi hiyal halatu salisatu, dan ini adalah keadaan yang ketiga. Kemudian beliau berkata, al mustasna bighairin wa akhawatiha, mustasna dengan ghair dan saudara-saudarinya. Qala wal mustasna bisiwan wa suwan wa sawain wa ghairin majrurun la ghair, mustasna dengan siwan dan suwan wa sawain dan selainnya, wa ghairin dan ghair adalah majrur la ghair, tidak selainnya. Jadi semuanya ini majrur. Jadi dia dianggap sebagai apa? Huruf. Huruf jar. Waqulu al-ismul waqi'u ba'da adatin min hadhihi al-adawati al-arba'ati yajibu jarruhu bi-idafati al-adati ilaihi. Dan aku katakan isim yang terletak setelah bilangan dari bilangan-bilangan yang empat ini, yajibu jarruhu, maka boleh untuk menjarnya. Bida fatil adawa, dengan disandarkan kepada bilangan ilaihi padanya. Ammal adatu, adapun adat nafsuha, adapun adah pada dirinya sendiri. Wa innaha ta'khudhu hukm al-ismi, maka dia itu mengambil hukum isim al-waqi' yang terletak. Fa innaha ta'khudhu hukm al-ismi al-waqi'i ba'da, ia mengambil hukum isim yang terletak ba'da illa setelah illa, ala tafsil, atas rincian, alladhi sabaqa, yang telah lewat rinciannya, yang beberapa keadaan tadi, sejak keadaan. Fa'inkan al-kalamu taman mujaban, nasabtaha wujuban ala al-istisna. Dan jika keberadaan kalamnya itu ada sempurna, mujaban, yaitu tanpa didahului nafi, nasabtah, maka kamu menasabnya wujuban, ini wajib, alal istisna, atas istisna. Nahu qamal qawmu ghaira zaidin wa in kana al kalamu taman manfiyan atba'taha lima qablaha. Jika keberadaan kalam itu tam, sempurna, nafi, yani nafi, ada nafinya, maka kamu mengikutkannya lima qablah, terhadap yang sebelumnya. Au nasabtaha, atau kamu menasabnya. Nahu ma yazuruni ahadun ghairul akhyari, ghairul akhyari, au ghairal akhyari. Jadi boleh ghaira, boleh juga ghairu. Ya. Kemudian wa in kana al kalamu naqisan, dan jika keberadaan kamu itu naqis, manfian, didahului dengan huruf nafi, ajaraitaha ala hasabil awamil, kamu menjalankannya atas apa? Sesuai dengan amil-amil. Nahu la tattasil bighairil akhyari, bighairil akhyari. Kemudian beliau menyatakan al-mustasna ba'da bi'ada wa akhawatihi, jadi mustasna dengan ada dan saudara-saudarinya. Qala wal mustasna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu, boleh menasabnya dan boleh apa? Menjarnya. Nahu qama al qawmu khala zaidan wa zaidin, jadi bisa qama al qawmu khala zaidan, bisa juga qama al qawmu khala zaidin wa ada amran wa amrin wa hasha bakran wa bakrin. Wa aqulu, dan aku katakan al-ismul waqi'u ba'da adatin min hadhihi al-adawati thalathati, jadi isim yang terletak setelah satu dari bilangan-bilangan yang tiga ini, yajuzu laka, boleh bagimu antan sabahu, untuk kamu menasabnya, wa yajuzu laka antajurrahu, untuk kamu menjernya. Kemudian wasiru fi dhalika anna hadhihi al-adawat tustamilu af'alan taratan, dan berjalan pada demikian itu, bahwasanya bilangan-bilangan ini diamalkan sebagai fi'il terkadang. Wa tustamalu hurufan taratan, dan diamalkan atau digunakan sebagai huruf-huruf pada keadaan taratan ukhra, keadaan yang lain. Ala ma sabaqat, apa yang telah lewat ringkiannya. Wa in qaddartahunna af'alan, dan jika kamu mentakdirkannya sebagai fi'il-fi'il, nasabta, maka kamu menasabnya. Ma ba'daha, apa yang setelahnya. Ala annahu maf'ulun bi, atau sebagainya dia maf'ulun bi. Wal fa'ilu damirun, yang fa'ilnya damir mustatirun, ujuban, ditakdirkan, wajib ini. Wa in qaddartahunna hurufan, dan jika kamu mentakdirkannya, tidak menampakannya hurufan, adalah huruf, khafadta ma ba'daha, maka kamu mengkhafadkan apa yang setelahnya. Ala annahu majrurun biha, bahasanya dia majrur dengannya. Wa mahallu hadha at-taraddudi fima idha lam tataqaddam alaihinna ma al-mastariyah. Dan mahalnya, kedudukannya dia dengan adanya ketetapan ini terhadap apa yang ada jika tidak didahului atasnya ma masdariyah, ma masdariyah. Fa in taqaddamat, dan jika mendahuluinya, ini ma masdariyah tadi, ala wahidatin minhunna, jika fa in taqaddamat, jika mendahului semua yang tadi, ala wahidatin, atas satu minhunna, salah satu darinya, ma, dengan ma, hadihi ma ini tadi, ma masdariyah, wajaba, maka wajib, nasbu ma ba'daha, menasabkan apa yang setelahnya. Wa sababu dhalik, dan sebab demikian itu, anna ma al-masdariyah, bahasanya ma masdariyah, la tadukhulu, tidaklah dia masuk, illa ala al-af'al, melainkan atas apa? Fi'il-fi'il. Fahunna af'alun, maka semuanya itu adalah fi'il-fi'il. Al-battah, in sabaqat hunna, in sabaq, in sabaqat ahun, in sabaqat hunna, in sabaqat hunna, jika apa mendahuluinya, jika mendahuluinya. Fanahu qamal qawmu khala zaidan, apa, zaidin, boleh, dua-duanya. Wa yajuzu, yajuzu fihi nasbu, nasbu zaid, zaidin, dan boleh menasab zaid. Wa khafduhu, dan mengkhafatnya. Anahu qamal qawmu ma khala zaidan, la yajuzu fihi illa nasba zaidin, dan tidak boleh melainkan di nasab zaid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.